bimbang di hati selalu ku mengingat jasa-jasamu yang telah kau curahkan kepadaku dengan sejujur hatimu. Bimbanglah rasa hatiku juga bila kau ku tinggalkan pergi. Tapi kewajiban telah memaksa aku merantau sendiri. Selamat tinggal Juwita, sampai berjumpa kembali. Aku merantau mencari nafkah, doakan lekas kembali. Hanya pesanku padamu hati Juwita, hanyalah itu pesanku. Tinggal Juwita, sampai berjumpa kembali. Aku merantau mencari nafkah, doakan lekas kembali. Hanya pesanku padamu Juwita, didiklah putra dan putrimu dengan tulus ikhlas hati Juwita.